Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum, pada pertemuan yang kemarin telah kita baca tentang sifat al-firqatin najiyah minan nar, sifat orang-orang yang selamat atau kelompok yang selamat dari neraka. Di antara kandungan hadis ini bahwasanya umat Islam akan mengikuti dan meniru jejak orang-orang sebelum mereka dari kalangan Bani Israel. Hadwan na'li bin na'li, seperti sepasang sandal. Tidak tanggung-tanggung, di samping perkara besar yang berkaitan dengan akidah, juga ternyata umat ini meniru dan meneladani jejak orang-orang sebelum mereka, bahkan dalam perkara yang rendah, yang tidak penting. Padahal sebetulnya mereka tahu itu perkara rendah dan perkara yang tidak penting, bukan semata-mata berkaitan dengan kemajuan teknologi dan yang semisalnya, namun semata-mata karena orang-orang kafir melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, dan ini sebagai bentuk pembenaran atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadwan na'li bin na'li, seperti sepasang sandal. Sebagaimana pula di dalam hadis yang lain disebutkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tattabi'unna sanana aw sunana man kana qablakum. Di sini Rasulullah menggunakan kalimat-kalimat taukid, lamut taukid dan nun saqilah, nun yang bertasydid. Kalau diterjemahkan letter leg, maka artinya adalah benar-benar pasti kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai sekiranya mereka pun masuk ke lubang dab, sejenis biawak, maka kalian pun akan masuk mengikuti mereka. Kata para sahabat, qulna ya Rasulullah. Kami berkata, wahai Rasulullah, al-Yahud wal-Nasara. Apakah orang Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan ya Rasulullah? Qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Dan lebih besar lagi daripada itu adalah apa yang termaktub di dalam hadis ini, in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Kalau seandainya ada di antara mereka yang menggauli, menzinai ibunya terang-terangan, maka di antara umat ini pun akan ada yang melakukannya. apabila zina merupakan perbuatan yang haram dan termasuk di antara dosa yang sangat besar, suatu perbuatan yang Allah Azza wa Jalla sifatkan dengan fahisyah, kekejian yang menjijikkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkannya di antara 7 perkara yang membinasakan. Ketika Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, dalam peringatan beliau, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Termasuk di antaranya adalah perbuatan zina. Kalau zina sedemikian Allah subhanahu wa ta'ala mengecamnya, lalu bagaimana jika perbuatan zina itu dilakukan kepada mahram? Maka tentu dosanya lebih besar lagi. Lalu bagaimana, barakallahu fikum, jika perbuatan zina itu dilakukan kepada ibu kandung? Maka sungguh dosanya lebih berlipat lagi. Lebih jahat. Akan tetapi, tingkat dan bentuk tasyabbuh yang akan dilakukan umat Islam kepada generasi sebelumnya dari kalangan Bani Israel, Al-Yahud wa Nasara, akan sampai kepada tingkatan itu. Dan ternyata, barakallahu fikum, kita pun pernah mendengar pemberitaan tentang seorang anak yang sudah rela menggauli ibunya sendiri. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ini benar-benar peringatan yang sangat keras dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar jangan sampai kita bertaklid dan bertasyabbuh kepada mereka. Kemudian ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah, dan sesungguhnya bani Israel terpecah menjadi 72 millah, 72 golongan. Syekh Al-Fauzan menjelaskan, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka terpecah-pecah dalam agama mereka. Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani terpecah menjadi 72, dan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Perpecahan yang terjadi dalam tubuh umat Islam sebenarnya pun sebagai bentuk perwujudan dari tasyabbuh yang mereka lakukan kepada Al-Yahud wa Nasara. Karena orang Yahudi dan Nasrani telah terpecah belah dalam agama mereka. dalam 71 pecahan dan 72 pecahan, dan ternyata umat Islam melampaui mereka dalam tingkat perpecahannya. Lebih parah rupanya. Padahal barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk bersatu dalam agama dan tidak berpecah belah. Allah azza wa jalla katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya pada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan bahwa hablullah adalah Al-Quran dan sekian banyak nusus asy-syar'iyyah minal kitabi was-sunnah, menunjukkan bahwa wahyu itu adalah Quran dan sunnah. Maka berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, kepada Quran dan sunnah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan berselisih. Sebagaimana dalam ayat yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, yang tadi dalam surah Ali Imran ayat 103, ayat yang berikut ini Ali Imran 105. Allah katakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Jangan kalian menjadi bagian atau menjadi seperti orang-orang yang mereka berpecah belah dan berselisih dalam agama mereka setelah jelas bagi mereka penjelasan. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala telah melepaskan dan membersihkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dari sikap perpecahan dalam agama. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Jangan kalian saling tanazuk, saling berbantah-bantahan. فَتَفْشَلُوا, sehingga kalian akan menjadi gentar. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, dan akan hilang kekuatan kalian. Itu pasti. Kalau terjadi pertikaian, barisan itu tidak akan kuat. Karena sudah berpecah, saling bertikai. Maka benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala mengecam yang namanya perpecahan dan perselisihan. Dan sungguh telah banyak tersebar hadis lemah yang mereka menisbatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menyatakan, ikhtilafu ummati rahmah, perpecahan umatku merupakan rahmat. Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih telah menyebutkan bahwasanya persatuan itu rahmat dan perpecahan adalah azab. Sebagaimana barakallahu fikum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pun menyatakan dalam sebuah kejadian yang beliau kemudian barakallahu fikum mengikuti pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam keadaan ilmu ada pada beliau, namun di sini dalam bab menjaga persatuan yang besar dengan beliau ikut melaksanakan salat 4 rakaat, dan beliau menyatakan, diprotes beliau radhiyallahu taala an, kenapa kok mengikuti salat 4 rakaat? Maka beliau menyatakan bahwa persatuan itu rahmat dan furqah itu azab. Perpecahan merupakan azab. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyatakan, maka yang wajib bagi kaum muslimin adalah menyatukan kalimat mereka di atas al-haq. Ini catatan penting. Bahwa persatuan yang dimaksud adalah di atas al-haq. Bukan persatuan ala tong sampah. Bukan. Persatuan ala tong sampah adalah perwujudannya ada pada kaidah istama'na fima ittafaqna wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita bersatu dalam apa yang kita sepakat dan saling memaklumi, saling memberi uzur dalam hal yang kita berselisih padanya. Perselisihan dalam abwabul fiqhiyah, dalam bab-bab fiqih ijtihadiyah, tidak ada masalah. Tapi ketika perbedaan prinsip ini sudah mengarah dan sudah menyenggol bagian akidah yang penting, itu yang tidak boleh ada saling memberikan udzur. Sebagaimana upaya mereka untuk mendekatkan dan menyatukan antara sunnah dengan syiah. Hadza ma yumkin. Ini hal yang mustahil. Tidak akan pernah bisa terwujud. Bahkan tidak tanggung-tanggung pun mereka mengupayakan pada gerakan wahdatul adyan, penyatuan agama yang mereka katakan, istilahkan agama-agama samawi, agama Ibrahimiyah. Ingin disatukan antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sembari menyatakan bahwa perbedaan kita dengan orang Yahudi atau permusuhan kita dengan kaum Yahudi bukan permusuhan dalam bidang akidah, tapi semata-mata permasalahan teritorial saja, urusan batas wilayah. Ya subhanallah. Hadza kadzib. Kadzibun wa buhtan. Kedustaan yang besar. Wa taqawwulun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala bila ilmin, dan bentuk berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Bagaimana akan disatukan Yahudi, Nasrani, dan Islam yang mereka menyatakan Uzair anak Allah, yang mereka menyatakan Isa putra Allah, salisu salasa, bahkan mereka katakan dialah Allah. Maka yang wajib bagi kaum muslimin adalah menyatukan kalimat di atas al-haq, di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang namanya perpecahan dan perselisihan itu pasti akan terjadi. Sunnatullah secara kauni telah menetapkan akan selalu ada dan akan tetap ada yang namanya perselisihan dan pertikaian serta perbedaan pendapat. Bukankah Rasulullah menyatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang yang hidup panjang di antara kalian setelahku nanti, maka pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Sebagaimana hadis yang sedang kita bahas ini pula, adalah kabar dari Nabi bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka kita katakan bahwa yang namanya al-furqah wal-ikhtilaf, perbedaan dan perselisihan, adalah sunnatullah yang pasti akan terwujud. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala benci dan tidak menyukai secara syar'i tindakan dan perbuatan berpecah dan berselisih dalam urusan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kulluha finnar. Semuanya di neraka. Syekh Al-Fauzan menjelaskan, ini ancaman yang keras dari Nabi atas golongan dan kelompok-kelompok yang berpecah dan bertikai tersebut. Bahwa di antara mereka akan ada yang masuk neraka, baik itu karena kekufurannya, perbedaan pendapatnya, penyelisihannya, ini sudah yablughu haddat takfir atau haddal kufur, telah mencapai tingkat kekufuran. Nah, Jahmiyah, para ulama telah mengkafirkan mereka. Ar-Rafidah, para ulama telah mengkafirkan mereka. Nah, ketika barakallahu fikum perpecahan mereka ini telah mencapai derajat kekufuran, dan di antara mereka akan ada yang masuk ke dalam neraka karena kesesatannya di bawah tingkat kekufuran. Asy-Syaikh katakan di sini, antum fahami dengan baik, agar tidak kemudian terjebak ketika ada sebagian orang menyatakan, masa surga yang begitu luas hanya untuk kalian saja? Kalian adalah orang-orang yang mengaku benar sendiri, yang lain salah. Syekh katakan, hafizahullah ta'ala, وَقَدْ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ لَا يُخَلَّدُ فِيهَا. Terkadang akan masuk neraka orang yang tidak kekal di dalamnya. بَلْ يُعَذَّبُ فِيهَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا. Tapi dia akan diazab lebih dahulu, kemudian akan keluar. Fahum kulluhum mutawa'aduna bin nar, semua mereka itu terancam dengan neraka. Imma li kufrihim wa imma li dhalalihim, baik karena kekufuran mereka ataupun karena kesesatan mereka. Katakan kepada dia barakallahu fikum bahwa kita tidak pernah menyatakan kepada anda bahwa kita ini yang paling benar sendiri. Hanya kita yang masuk surga, kalian semua masuk neraka. Tapi yang kita katakan kepada kalian dan kita ajak kalian sebagaimana kita mengajak diri kita sendiri adalah ayo bareng-bareng kita berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah yang murni bersih. Kita ini saling berusaha dan berlomba untuk menjadi pengikut as-salafus salih, generasi dahulu yang saleh, yang sudah sangat sering kita ulang-ulang dalilnya, sudah sangat sering di majelis ini. Dan semua orang yang berpegang dan mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi di atas manhajus salaf dengan pemahaman para sahabat, fahuwa salafi, fahuwa ahlu sunnati wal jamaah, al-firqatul najiyah, al-taifatul mansurah. Dia mengaku ataupun tidak mengaku. Bagaimanapun sampai keluar otot leher kita berteriak dengan pengakuan ana salafi, aku ahlu sunnati wal jamaah, namun prinsipnya menyelisihi prinsip as-salafus salih, fahuwa laisa bisalafi, maka dia bukan seorang salafi. Naam. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu Rasulullah menyatakan illa wahidah, kecuali satu. Lo yang menyatakan ini bukan saya, bukan ana, tapi Rasulullah sendiri yang menyatakannya. Kulluha finnar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Kita ini sedang berusaha masing-masing untuk menjadi bagian dari satu golongan yang Allah selamatkan dari neraka tadi. Asy-Syaikh Al-Fauzan katakan, ai kulluhum mutawa'aduna bidukhulin nar illa firqatan wahidah. Semua terancam masuk neraka kecuali satu golongan saja. Qalu man hiya ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasul? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dan Rasulullah tidak sekedar mencukupkan dengan dirinya, tapi juga mengaitkan dan mengikutkan bersamanya para sahabatnya. Berarti memang mengikuti jalan salaf itu keharusan. Siapa yang dimaksud dengan salaf? As-sahabah wat-tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Yang Rasulullah dalam hadis tadi ketika menyatakan fa'innahu man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Siapa yang hidup panjang sepeninggalku di antara kalian, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka Rasulullah berikan solusinya agar bisa keluar dari lingkup perselisihan itu, untuk kembali bisa menyatukan kalimat dengan kembali kepada sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Sebagaimana pula ketika Rasulullah menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia generasiku, generasi sahabat, kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Rasulullah berhenti pada penyebutan tiga generasi ini. Kalau Rasulullah memberikan pujian kepada mereka, berarti maksudnya adalah, maknanya engkau harus mengikuti jalannya mereka. Nah, Itu yang akan menyelesaikan perselisihan. Itu yang akan menjembatani jurang perselisihan dan perbedaan. Kalau dikembalikan persoalannya kepada pimpinan masing-masing, kepada organisasi sendiri-sendiri, dan tidak ada kesepakatan untuk dikembalikan kepada Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, jurangnya akan semakin lebar, semakin dalam, semakin panjang. Bisa dibayangkan ya? Nah, tambah lebar, dalam, panjang. Gak ketemu. Ternyata jurangnya itu terus tembus ke laut, gak tahu sampai ke Afrika. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Syekh katakan, tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka kecuali golongan ini. Maka atas dasar itulah mereka dinamai dengan al-firqatun najiyah. Golongan yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari neraka. Selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Wahum ahlu sunnati wal jamaah, dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Fatusamma bin najiyah, mereka dinamai an-najiyah, yang selamat. Li'annaha najat minan nar, karena dia selamat dari neraka. Bitamassukiha bima kana alaihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Karena sikap berpegang teguhnya dia dengan prinsip yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan mereka tidak berselisih dan berpecah. Para sahabat pun muncul beberapa bentuk perselisihan. Muncul. Tapi perselisihan yang terjadi barakallahu fikum begitu sangat cepat prosesnya untuk bersatu. Mereka tunduk di bawah al-haq. Ada beberapa bentuk perselisihan. Tetapi mereka orang-orang yang cepat kembali kepada al-haq. Maka kesimpulannya bahwa di dalam hadis ini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, terdapat larangan dari berpecah dan berselisih. Walakinnal ikhtilaf, namun yang namanya perselisihan ini sudah menjadi tabiat manusia. Bahkan Allah katakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan senantiasa terus mereka akan berselisih. Bertikai. Kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Mafhum mukhalafah dari ayat ini bahwa orang-orang yang berselisih, bertikai, berpecah belah itu bukan orang-orang yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, karena hanya orang-orang yang tidak berpecah belah yang Allah rahmati. Secara kauni sebagaimana telah kita sebutkan, perselisihan pasti akan ada. Namun tuntutan syar'i, hukum syariat menuntut agar kita bersatu. Dan Allah telah memberitakan kepada kita rahasianya, kemana kita untuk merajut persatuan itu. Harus pergi kemana kita agar bisa merajut persatuan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu madza ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Jika kalian berselisih pada satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan yaumul akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya adalah kembalikan kepada Al-Quran dan Rasulullah tidak berada di tengah-tengah kita, maka mengembalikannya kepada beliau adalah kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini solusi dan jalan keluarnya agar terwujud persatuan, yang dengan itu umat Islam akan menjadi umat yang disegani dan memiliki wibawa di hadapan musuh-musuh mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadza. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.